الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وأصلي وأسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Hadirin sekalian, berbicara soal wanita, sesungguhnya kebebasan tidak ada nikmatnya. Bahkan kenikmatan yang paling tertinggi menjadi wanita adalah ketika wanita mau diatur oleh Islam. Dan perlu diketahui semua, kebaikan seorang wanita, kesolehan seorang wanita akan sangat menentukan kebaikan generasi, umat, dan kader bangsa. Maka pembinaan yang intens, pengarahan dan meluruskan akidah dan moral wanita merupakan sesuatu yang wajib, tidak bisa ditunda-tunda. Apalagi saat ini wanita menjadi target untuk menghancurkan umat secara keseluruhan. Karena musuh-musuh kesucian dan kehormatan faham bahwa dengan hancurnya wanita akan dibarengi dengan hancurnya umat-umat berikutnya. Maka seorang penyair menegaskan, Al-ummu madrasatun in a'dattaha a'datta sya'ban tayyibal a'raq. Sesungguhnya wanita adalah sekolahan. Kalau kau siapkan dengan baik, maka akan muncul kader bangsa, generasi umat yang kokoh dan baik. Ya ikhwan, bapak ibu sekalian, lihat saja di dalam papan sejarah sepanjang masa. Tokoh-tokoh besar dari kalangan ulama dan birokrat, di belakangnya itu ada wanita-wanita yang tangguh, yang sangat memiliki perhatian tinggi terhadap pembinaan dan tarbiyah generasi. Di kalangan sahabat kita kenal Asma dengan Abdullah Zubairnya. Ada Khansa. Ada lagi ribuan sahabiah Rasulullah yang melahirkan kader dan generasi bangsa yang sanggup membuka dakwah di seluruh dataran jazirah, bahkan sampai menyentuh Persia dan Romawi. Ikhwan, kita harus pahami dengan baik. Tidak ada agama yang yang memperlakukan wanita secara bermartabat dan manusiawi kecuali Islam. Dan tidak ada agama yang memelihara kesucian, kehormatan, dan harga diri secara apik dan cantik kecuali ajaran Islam. Coba bayangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan standar kesempurnaan nikmat dunia ada pada wanita yang salihah. Sesungguhnya dunia ini kenikmatan, dan kenikmatan yang paling puncak adalah wanita yang salihah. Rawahu Muslim. Coba sekarang antum perhatikan, antum lihat dan antum saksikan, bila wanita menjauh dari Islam, kehormatannya rontok satu persatu, keperawanannya hilang satu persatu. Bahkan betul yang dikatakan oleh bapak dari MUI, di Eropa sudah sulit mencari wanita yang perawan, walaupun gadis masih banyak. Jangankan nunggu umur 18-21 tahun, 13 saja umur awal SMP, akhir SD, sudah banyak yang kehilangan nilai utama, yaitu kehormatan dan kesucian. Pokoknya ikhwan, mana saja wanita yang menjauh dari dinul Islam, sangat terbukti bagaimana jahiliyah memperlakukan wanita. Mereka diwariskan, mahar tidak dikasihkan, bahkan mereka dibunuh hidup-hidup. فَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سِيلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Wanita-wanita yang masih berumur muda, masih anak-anak dibunuh, dosa apa? Kenapa? Kenapa dia harus dilenyapkan nyawanya? Belum lagi umat Persia dan Romawi menjadikan akad nikah adalah akad perbudakan, wanita hanya sebagai pelayan. Baik agama Yahudi dan Nasrani tidak bisa juga menjamin secara baik sehingga wanita mendapatkan harkat dan martabatnya secara baik. Hadirin sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah, pada saat ini, walaupun tidak zaman jahiliyah, dan kita tidak boleh mengatakan saat ini zaman jahiliyah, tapi perlakuan barat, ya, yang sangat syarat dengan kehidupan gaya hedonisme dan materialisme, menjadikan wanita hanya sebagai barang untuk mengenjot uplah majalah dan tabloid, untuk melariskan dagangan produksi. Sampai-sampai hadirin sekalian, eksploitasi tubuh dan kecantikan wanita secara padat layar-layar televisi, iklan-iklan barang-barang produksi. Apakah sejauh itu nilai wanita di hadapan budaya yang penuh materialistis sekarang ini? Hadirin sekalian, kalau sudah wanita sampai kepada tingkatan begitu mengenaskan, dilacurkan, dieksploitasi seksualnya, dijual belikan, bahkan penjualan wanita sudah sampai tingkatan menakutkan, di mana kurang lebih 800 ribu wanita dijual dan 80%-nya masuk ke tempat-tempat prostitusi dan seksual. Ikhwan, dengan perlakuan yang begitu murahan, dengan sikap peradaban barat, peradaban hedonisme, peradaban materialistis terhadap wanita, sehingga melahirkan berbagai macam problem, permasalahan di tengah kewanitaan, maksudnya dunia wanita. kita akui atau tidak, atau umat saat ini pura-pura bodoh, bahwa sebetulnya problem yang dihadapi oleh wanita sangat dahsyat, sangat mengerikan. Di antara mungkin mereka menjerit rohaninya tanpa harus yang ada yang memperhatikan dan memberikan jawaban. Dan tidak lain yang hanya bisa memberikan jawaban, al-Islam. Kalau kita sekarang ingin mengangkat problematika wanita, sebetulnya intinya ikhwan, semuanya bersumber dari akidah. Dari masalah akidah. Dari masalah akidah itulah bercabang problem-problem berikutnya. Dari masalah akidah itulah bercabang problem-problem berikutnya. Yang paling tertinggi sekarang adalah wanita tercebur kepada sistem kehidupan tabarruj, sufur, ikhtilat dan khalwah. Tabarruj, pamer aurat. Sufur, buka-bukaan dengan dalih kebebasan wanita. Mereka ditelanjangi bukan hanya kehormatan, bukan hanya kesucian, termasuk tubuhnya dipertontonkan di tempat-tempat, di tempat-tempat umum. Ikhwan, kita setelah mengamati dengan baik, sekarang ini ada semacam gerakan yang ingin menjauhkan wanita dari nilai-nilai api agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini ada semacam konspirasi untuk pelecehan, penghinaan, dan penjatuhan martabat wanita dengan dalil kebebasan wanita. Apa makna kebebasan wanita? Apakah mereka bebas untuk beramal soleh? Apakah mereka bebas untuk mengejar surga, meraup pahala? Tidak. Makna kebebasan wanita dibiarkan mengumbar auratnya. Wanita dibiarkan untuk mencabik-cabik kehormatan dan kesuciannya sendiri dengan dalih kebebasan wanita. Coba kalau kita lihat, tampaklah di sekitar kita wanita-wanita jalang. Wanita-wanita yang sudah tidak memiliki rasa malu untuk menampakkan anggota tubuhnya yang begitu baik disimpan oleh Allah dan Rasulnya, dilindungi oleh Allah dan Rasulnya dengan berbagai macam dalil syariat dan aturan. Tapi kita sayangkan, perhatian Allah dan Rasulnya terhadap wanita, kecintaan syariat terhadap wanita dibalas dengan air tuba. Bahkan hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya lebih mencintai kepada wanita itu sendiri daripada wanita terhadap dirinya sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan di dalam firman-Nya, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrasna tabarrujal jahiliyatil ula. Wahai wanita, tetaplah kalian tinggal di rumah-rumah kalian dan jangan kalian melakukan tabarruj seperti zaman jahiliyah yang pertama. Saya ingin menjelaskan tentang makna tabarruj. Tabarruj meliputi satu, pamer anggota tubuh. Meliputi pamer gerakan tubuh. Bahkan termasuk tabarruj adalah pamer pakaian bersolek untuk dipertontonkan kepada manusia sekitarnya. Termasuk juga suara-suara yang dibikin-bikin sehingga memfitnah laki-laki. Pakaian yang ketat, transparan, yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, sinfani min ahlin nar lam arahuma qablah. Ada dua penghuni neraka jahannam yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Yang pertama, qaumun wa ma'ahu siyatun ka'adnabil baqar yadribu nabihan nas. Sekelompok kaum yang kemana-mana bawa cambuk yang digunakan untuk mukul manusia. Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Minhaj secara sahih Muslim menjelaskan yang dimaksudkan adalah bodyguard, pengaman pemimpin atau orang-orang yang zalim. Yang keduanya nisaun kasiyatun ariyat, perempuan yang pakaian tapi telanjang. Ru'usuhunna ka'asnabil bukht, potongan rambutnya seperti punuknya unta miring. Ma'ilatin mumilat, sesat menyesatkan. Lam yajidna rihal jannah, mereka tidak menemukan baunya surga. Fa inna rihaha la tujad masiratu khamsumi'a sana, sesungguhnya baunya surga baru ditemukan jarak 500 tahun. Allahu Akbar. Lam arahuma qablah, belum pernah dilihat oleh Rasulullah. Berarti di zaman Rasulullah, gaya-gaya pakaian wanita, bersoleknya wanita belum ada. Bahkan Rasulullah jauh-jauh hari telah memperingatkan, la ya'tiyanna ala ummati ma'ata ala bani Israel hadwan na'li bin na'li, law kana minhum man ata ummahum ala niyatan lakana min ummati man yaf'alu dhalika. Sungguh akan datang pada umatku ini kebiasaan yang telah datang pada Bani Israel, persis seperti sandal ketemu pasangannya. Kalau seandainya di antara Bani Israel mendatangi ibunya di tengah jalan alias zina, maka umatku akan melakukan juga. Nas'alullah al-afiyah. Ikhwan, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita agar terus mengingatkan kepada istri-istri kita. Rasulullah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dain. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istri kamu, anak-anak kamu dan wanita-wanita mukminin, yaitu istri-istri orang mukmin, hendaknya mereka menjulurkan jilbab, ya, menjulurkan jilbab, memakai pakaian dengan baik, dan itu lebih gampang untuk dikenal dan tidak diganggu. Alias wanita kalau jilbaban akan terhormat, bermartabat, terjaga dengan baik biiznillah. Dengan munculnya wanita-wanita yang seperti tadi saya gambarkan lewat firman Allah dan lisan Rasulnya, di mana wanita-wanita yang suka tabarus, mengumbar aurat, membiarkan dibuka, bahkan dipertontonkan di mal-mal, dipertontonkan di pasar-pasar, bahkan tidak malu-malu lagi mereka hampir telanjang di layar televisi dalam rangka sadar atau tidak sadar menerusak generasi-generasi yang melihat televisi. Maka Rasulullah SAW mengomentari wanita ini, ittaqud dunya wattaqun nisa fa inna fi awwal fitnati bani Israel kanat fin nisa. Hati-hatilah kalian terhadap dunia dan fitnah wanita. Sesungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel adalah pada perempuan. Dan Rasulullah SAW mengingatkan bukan hanya menceritakan kebobrokan, kerusakan moral Bani Israel akibat rusaknya perempuan. Rasul juga mengingatkan umat ini, ma taraktu ba'di fitnatan adarru ala rijali minan nisa, saya tidak meninggalkan satu fitnah yang lebih berbahaya buat laki-laki ketimbang perempuan. Hadis muttafaqun alaih. Dari fitnah itu ikhwan, tabarruj, sufur, buka-bukaan, akan menimbulkan fitnah berikutnya, yaitu zuhurul fawahish, nampaknya berbagai macam kekejian. Sudah tidak asing lagi di tengah lingkungan kita, perselingkuhan, pemerkosaan, bahkan pelecehan seksual pada anak-anak di bawah umur sudah mengenjala sudah menjadi hampir budaya yang ditradisikan di tengah umat kita. Nas'alullah al-afiyah. Bahkan bukan hanya sampai di situ. Penyimpangan seksual pada sampai kepada tingkatan mereka sudah melakukan amalnya kaum Lut, mereka sudah melakukan lesbian. Bahkan kemarin saya membaca salah satu majalah yang terbit di ibu kota ini, ada anak-anak SD yang habis nonton film porno langsung mendatangi kambing. Allahu Akbar. Apakah sudah separah ini bangsa kita? Terus apakah kita terus berdiam seribu bahasa, berpangku tangan melihat kemungkaran-kemungkaran seperti ini, Mas? Mas, kemungkaran di negeri ini, wabil khusus di ibu kota ini, sudah sangat sampai kepada titik nadir yang menjadi bukti utama ikhwan kitab Jakarta Undercover. Ikhwan, padahal perbuatan-perbuatan seperti ini sangat dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian dekat-dekat dengan perzinaan, sesungguhnya itu adalah perbuatan keji dan sejelek-jelek jalan hidup yang ditempuh oleh manusia. Sejelek-jelek jalan. Tapi karena media, karena mungkin sebagian manusia yang menjajakan barang-barang yang aneh, nyeleneh dan keji ini menjadi lumrah, sehingga pemuda-pemuda yang lemah imannya meniru mengikutinya. Ah, hubungan sebelum menikah itu kan biasa. Hamil sebelum nikah atau di luar nikah itu kan soal masalah biasa. Itu kan yang penting senang sama senang, suka sama suka. Saya ingatkan terutama anak Hawa. Wahai akhwat fillah, wahai perempuan, wahai wanita. Tolong dicamkan dengan baik. Kalau Anda sudah hidup sebebas itu dengan alasan pacaran untuk saling kenal. Tolong dicamkan dengan baik. Pacaran untuk gaya sekarang ini, Masya Allah Pak, bukan hanya sekedar pacaran, bukan hanya sekedar hubungan telepon SMS, bukan hanya sekedar obrolan, bahkan lebih mesra ketimbang bapak dan ibunya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan, "Idza istahallat ummati khamsan fa alaihimud damar." Jika umatku sudah menghalalkan lima perkara, tunggulah kehancuran. Yang pertama, idza syaribul khumur, kalau mereka sudah minum khamr, walabisul harir, kalau mereka sudah memakai sutra, wadhaharat tala'un, kebiasaan masyarakat umatnya saling kutuk mengkutuk, saling celah mencela, wattakhadul qainat, menjadikan bidu wanita didatangkan untuk berjoget ria, dan yang kelimanya, waqtafar rijalu birrijal wan nisa'u bin nisa, laki cukup dengan laki-laki alias beramal kaumnya Nabi Lut, wan nisa'u bin nisa, perempuan cukup dengan perempuan lesbi, na'udzubillah min dalik. Ya ikhwan, ketika saya ke Jerman sebelum satu bulan, katanya ada acara arak-arakan kaum homo sama lesbi. Itu hadirin sekalian, kurang lebih panjangnya 2 kilo, mereka memamerkan ciuman dan atraksi-atraksi hubungan laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Ketika atraksi itu, sambar geledek datang. Dikutuk oleh Allah Subhanallah, Allahu Akbar, negeri kafir. Sekarang mulai ditransfer, mulai diimpor ke negeri kita ini. Dengan demikian, termasuk juga tanda-tanda kiamat ikhwan, merajalelanya perzinaan, banyaknya perempuan, sampai-sampai 50 perempuan untuk satu laki-laki yang baik. Nah, bahayanya zina ikhwan sudah diperingatkan banyak oleh ulama-ulama kita. Di antaranya Imam Asy-Syafi'i, "Wa man yazni yuzna bihi walau bijidarihi fa'lam ya dzal fata in kunta tafhami." Barang siapa yang berzina di suatu rumah, suatu ketika rumahnya akan ditempati zina walaupun di pinggir temboknya, fahamilah wahai orang yang cerdas kalau mau menggunakan akal sehatnya. wa may yazni fi baitin bi alfi dirhami yuzna fi baitihi bi ghairi dirhami. Barang siapa yang berzina di suatu rumah dengan 2000 dirham, suatu ketika rumahnya akan ditempati zina gratis, enggak membayar. Entah istrinya, entah anaknya, entah cucunya dibawa lari orang. Hati-hati. Hati-hati, waspadalah. Waspadalah. Ikhwan, dampak negatif yang paling terberat munculnya kekejian berupa perzinaan, pemerkosaan, pelecehan seksual anak-anak umur bawah, bahkan lesbi, homoseksual, dan mendatangi hewan, jelas akan berimbas kepada pertama nasl keturunan. Akan muncul banyak anak-anak yang terbuang, anak-anak yang dibunuh, bahkan keluarga berantakan. Yang lebih ngeri, hadirin sekalian, data PBB menyebutkan aborsi terbesar adalah di negara Asia. Di Indonesia, ikhwan, sekarang aborsi bukan hanya menyentuh pada tingkatan mahasiswa, sampai adik-adik yang duduk di bangku sekolah SMP pun sudah terkena itu. Ini menunjukkan sudah sangat parah. Muncul anak-anak gelandangan. Nasab tidak karu-karuan. Kadang satu anak punya bapak 10. Bagaimana nikahnya kalau perempuan? Ini, hadirin sekalian, gambaran akhir daripada kiamat yang telah ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merajalelanya perzinaan, akhirnya otomatis merajalelanya anak-anak hasil zina. Nas'alullah al-afiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi rumah tangga dan kehidupan kita sehari-hari dari perbuatan itu. Kemudian, dampak negatifnya adalah berantakan rumah tangga. Sudah tidak adanya kepercayaan antara suami istri, karena sekarang, hadirin sekalian, hidup begitu penat, jauh dari agama, sementara pelacuran untuk selingkuh sangat mudah. Bahkan di antara mereka menyingkat SMS adalah selingkuh mudah sekali. Padahal, ikhwan, selingkuh itu selingan indah keluarga rapuh. Rapuh. Akhirnya, masing-masing menderita kehampaan cinta dan kemesraan. Di rumah tangga ini, pilar-pilar Islam sudah tidak tertegakkan. Yang ada pengkhianatan dari satu dengan yang lainnya. Yang satu mencari pasangan, yang satu mencari pasangan lawan lain. Dengan demikian, ikhwan, apakah rumah tangga seperti ini akan bisa menjamin tegaknya pilar-pilar Islam? Apakah rumah tangga seperti ini kita berharap akan lahir al-imam, imam-imam yang akan menjadi ulama? Tidak. Jangankan jadi ulama, jangankan jadi imam, untuk menjadi orang mengelola dirinya sendiri aja tidak bisa. Menjadi pemimpin dirinya sendiri saja tidak bisa. Muncul generasi buangan, generasi broken, generasi yang jauh dari Islam. Siapa yang terancam? Umat secara keseluruhan. Siapa yang mendapatkan bahaya? Umat secara kolektif. Maka hal ini harus kita berangi bersama-sama. Selanjutnya, ikhwan, insyaallah masalah perceraian kita akan jelaskan nanti di akhir daripada pembahasan ini. Masalah kesehatan. Dengan hubungan yang bebas, berganti-ganti pasangan yang paling mengerikan, hadirin sekalian, merajalelanya penyakit yang menular. Dari mulai penyakit yang terkait dengan kelamin seperti herpes, sibilis, bahkan AIDS. Bahkan penyakit-penyakit yang lainnya, ya ikhwan. Dari mulai flu burung, dari mulai demam berdarah. Jangan sekali-kali kita sebagai seorang beragama, apalagi Islam, menganalisa hanya dari sisi medis, logika. Tolong dicamkan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasa. Hati-hatilah terhadap satu fitnah musibah yang tidak akan menimpa kepada orang yang zalim saja. Yang maksiat, yang enggak maksiat kena. Kadang-kadang ikhwan penjajahan seks di negeri kita yang katanya muslim, yang katanya negeri agamis, kadang-kadang arogannya, rusaknya, rusuhnya, ngawurnya ngalahin negeri Eropa. Di negeri Jerman itu mas, tempat-tempat seks itu diatur dengan baik. Sampai penjualan entah itu VCD atau Quran atau majalah porno dibatasi, diatur dengan baik. Nggak boleh sembarangan tempat. Di sini di bawah pohon asem aja dijual. Coba bayangkan. Makanya ikhwan, antum percaya atau tidak percaya, inilah sabda Rasulullah. Antum dengarkan dengan baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkumpul-kumpul dengan orang Muhajirin dan Ansar, lalu menatap tajam ke arah Muhajirin wabil khusus Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya ma'syaral Muhajirin, wahai orang-orang Muhajirin, khamsun idab tulibtum bihinna wa'udhu billahi antudrikuhunna. Ada lima bencana yang akan menimpa kalian, aku berlindung kepada Allah semoga kalian tidak menemuinya. Yang pertama, lam tadhuril fahishatu fi qawmin qat hatta yu'linu illa fashafihimut ta'un wal auja' allati lam takun madat fi aslafihimul ladina madaw. Tidaklah kekejian berupa perzinaan, homoseksual, lesbi atau yang semacamnya merajalela di suatu kampung, di suatu negeri, melainkan Allah akan menimpakan penyakit dan wabah yang tidak pernah menimpa pada umat-umat dahulu. Allahu Akbar. Seakan-akan hadis ini disabdakan oleh Rasulullah untuk bangsa kita. Tidaklah ada satu perbuatan keji yang merajalela di negeri kita yang tercinta ini, yang mulia ini, melainkan wabah penyakit akan berganti-ganti datang. Walaupun ditemukan obat 1000, maka musibah dan wabah akan datang 2000 dan bahkan ribuan. Apakah kita menghambat, menghentikan penyakit ini hanya dengan usaha-usaha manusiawi? Bukankah tidak lebih tepat kita mendekatkan kepada Allah, lalu taubat serta menghindarkan yang paling penting, menghindarkan dari maksiat tersebut? Otomatis kita hindarkan penyakit tersebut. Bahkan mas, alasan wisata untuk mengeruk kekayaan dan devisa, biaya untuk pengobatan penularan AIDS masih lebih besar ketimbang dana atau devisa yang didapat dari wisata tersebut. Belum lagi biaya-biaya pribadi, pemerintah sendiri sudah hampir tidak kuat untuk membiayai penanggulangan penularan AIDS. Dan ini mengancam terutama Jakarta metropolitan dan daerah-daerah perkotaan, terutama daerah-daerah perindustrian. Tanpa agama tidak akan bisa selesai. Kemudian yang kedua, walam yanqusul mikyala wal mizan illa mun'il ul illa ukhidu bisinin wa shiddatil ma'unah wa juri sultan. Tidaklah mereka suka mengurangi takaran dan timbangan dan suka nyunatin anggaran, melainkan Allah akan menimpakan paceklik sulit hidup dan jahatnya para pemimpin. Tungkat aja dilempar jadi tumbuhan. Apa yang tidak ada di negeri kita? Cuman satu, yaitu berkah tidak ada. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, Allah akan mengeluarkan keberkahan dari atas langit dan mengeluarkan keberkahan dari dalam bumi. Tapi iman tidak ada, moral rusak, akhlakul karimah disisihkan, akidah bobrok, udah sekarang ini tinggal hancurnya. Kemudian ikhwan, kalau antum lihat lagi paceklik, susah pangan, sebetulnya masya Allah, kalau antum lihat dari pantura terus ke timur. Setiap saat panen dan negeri kita ini hujan terus. Tetapi kenapa beras impor? Tidak lain adalah karena kita suka nyunatin anggaran, suka ngurangin takaran dan timbangan. Dan yang paling berat adalah ditimpa jahatnya para pemimpin. Mas, makanya kalau ada pemimpin yang tidak baik, jangan berceloteh, jangan komentar-komentar miring, koreksi diri sendiri. Ibnu Qayyim mengatakan, sesungguhnya pemimpin adalah cerminan rakyat. Pemimpin itu cerminan rakyat. Kalau rakyatnya sekarang bobrok, siapa yang mengangkat dan memilih pemimpin, ya ikhwan? Kenapa sekarang Abu Bakar bisa menjadi khalifah? Karena rakyatnya tidak jauh dari Abu Bakar. Kenapa Umar bin Khattab bisa menjadi khalifah? Karena rakyatnya tidak jauh dari Abu Bakar. Makanya ketika ada orang yang datang kepada Ali, wahai Ali, kenapa sekarang ini rakyatmu tidak seperti rakyatnya Abu Bakar? Katanya Ali apa? Kalau rakyatnya Abu Bakar dulu adalah saya, sementara rakyat saya adalah kalian-kalian tukang fitnah begini. Berikutnya, yang nomor tiga. Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama' laulal baha'im lam yumtaru. Tidaklah rakyat umat menghalangi zakat fitrah. Maaf. Tidaklah umat ini menghalangi zakat malnya, melainkan Allah akan menurunkan, menghalangi hujan turun dari langit. Kalau seandainya bukan sayang sama hewan ternak, Allah tidak akan bakal nurunin hujan. Saya ulangi lagi. Tidaklah umat ini membiasakan kebiasaan suka menghalangi zakat malnya pelit, melainkan Allah akan menghalangi hujan turun dari langit. Kalau bukan karena sayang sama hewan ternak, Allah tidak akan bakal nurunkan hujan. Hujan yang baik untuk makhluk yang baik, hujan yang buruk untuk makhluk yang rusak. Kemudian yang keempat, walam yang qudu ahdallahi wa rasulih illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim wa akhadu ba'dama indahum. Tidaklah mereka melanggar janji Allah, janji Rasul, melainkan Allah akan mendatangkan musuh-musuh penjajah ke negeri mereka dan mengambil sebagian kekayaan mereka. Bisa sebagian besar, bisa sebagian kecil. Coba antum lihat negeri kita sekarang ini, yang persis digambarkan oleh hadis Rasulullah yang lainnya, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir umat lain mengeroyok kalian seperti orang yang royokan dari makanan dari tempatnya. Ada yang dapat paha, ada yang dapat telur, ada yang dapat sayur, ada yang dapat minyak, ada yang dapat emas, ada yang dapat tambang, ada yang dapat kekayaan dikuras semuanya. Akibat kita melanggar janji Allah, janji Rasul. Yang kelima. وَمَنْ لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُونَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ. Tidaklah para pemimpin-pemimpin negeri ini meninggalkan hukum Allah dari kitabnya dan tidak memilih hukum yang terbaik yang diturunkan oleh Allah, yaitu Islam, melainkan rakyatnya terus akan dirundung konflik yang tidak ada kesudahannya. Allahu Akbar. Ya ikhwan, kita kembali menyoal masalah perzinaan. Sekarang ikhwan, kakek-kakek aja zina, kan kebangetan. Padahal disebutkan di dalam riwayat Bukhari, monyet aja gak mau zina. Ada satu riwayat yang indah ikhwan, pernah ada sekelompok monyet merajam temannya. Setelah dicek, monyet ini habis zina, dirajam, dilemparin batu sampai mati. Monyet aja anti zina. Nah sekarang, kakek-kakek zina. Inilah yang digambarkan oleh Rasulullah, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yuzakkihim wala yanduru ilaihim walahum adabun alim. Tiga orang yang tidak diajak bicara oleh Allah, tidak diberikan rekomendasi, tidak dipandang oleh Allah baginya azab yang pedih. Yang pertama, syaikhun zanin, kakek-kakek, nenek juga sama. Cuman rata-rata memang, kalau memang ada orang sudah tua zina, itu dilakukan oleh laki-laki, maka ditekankan oleh Rasulullah, kakek-kakek berzina. Kenapa mas? Dibedakan dengan yang muda. Mas, kalau ada anak muda zina, walaupun tidak lumrah, itu memang tidak kuat nahan syahwat. Kalau kakek-kakek syahwatnya di mana? Udah loyo, gempor. Kok zina? Itu kan saking jelek moral akhlaknya itu. Apalagi kalau sudah nginjek 40 lebih, kagak tobat, susah. Kemudian, yang kedua adalah malikun kadzab, pemimpin yang pendusta, yang tidak dipandang oleh Allah, tidak dilihat, tidak diajak bicara, baginya azab yang pedih. Dan yang ketiganya adalah a'ilun mustakbir, orang miskin yang sombong. Ya ikhwan, sekarang kita akan menyoal masalah perceraian. Ini juga problem yang dihadapi oleh wanita modern saat ini. Perlu diketahui bahwa terjadinya perceraian mengejolak, merajalela, di samping dikarenakan perselingkuhan, perzinaan yang begitu mudah, pelacuran yang begitu terbuka, apalagi sajian-sajian di televisi, sajian-sajian gambar-gambar yang seronok yang telah dipampangkan di koran tabloid, membuat laki-laki yang lemah imannya, jangankan yang lemah, yang kuat imannya bisa tertarung di kaki syahwat. Makanya Rasulullah mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innal mar'ata tukbilu bi surati syaitan wa tudbiru bi surati syaitan wa man absara dalika falyati ahlahu fa innahu yaruddu dalika. Sesungguhnya wanita itu dilihat dari depan setan, dilihat dari belakang setan. Barang siapa yang kesetanan dengan perempuan, maka hendaknya cepat-cepat datangin rumah. Ini datangin rumah keluarganya. Maksudnya, udah sama kok yang di luar dengan yang ada di dalam rumah, yaitu istrinya. Tapi kalau tidak punya istri juga repot. Makanya solusinya nikah. Kalau tidak bisa nikah, puasa. Ikhwan, kadang-kadang perceraian ini wakil, ini nyata. Ini juga dijadikan oleh sebagian wanita alasan untuk melacur, tidak sabar kondisi kehidupan ekonomi. Karena tidak sabarnya dengan kehidupan ekonomi, sehingga diantara mereka katanya alasannya melacur. Kenapa mbak melacur? Karena kebutuhan banyak. Mas, mbak, tolong dicamkan. Sahabat-sahabat perempuan Rasulullah lebih miskin daripada Anda tidak melacur. Banyak orang-orang yang di sekitar Anda bukan sahabat-sahabat Rasulullah, tidak melacur karena alasan miskin. Bahkan kondisinya lebih miskin daripada kamu. Tidak benar. Makanya di sini tolong dicamkan, harta titipan Allah, masing-masing diberi jatah oleh Allah. Jangan khawatir, jangan karena ketidaksabaran menghadapi masalah-masalah ekonomi, ketidaksabaran tidak ada qanaah di dalam mengejar rezeki, sehingga cari jalan pintas atau memilih bubar rumah tangganya alias cerai. Ya ikhwan, ada hadis mulia dari Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih, "Laisa min amalin yuqarribul jannata illa qad amartukum bih, wa laisa min amalin yuqarribun nar illa qad nahaitukum an. Wa la yastabti anna ahadukum rizqahu fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu fattaqullaha wa ajmilu fit talab fa in istabta ahadukum rizquhu fala tatlubuhu bi ma'siyatin fala yatlubuhu bi ma'siyatin fa inna rizqallahi la yutlabu bi ma'siyatin." Yang artinya, sesungguhnya tidak ada amalan yang mengarahkan orang ke surga kecuali telah aku perintahkan. Dan tidak ada amalan yang menjerumuskan orang ke neraka kecuali telah aku larang. Janganlah di antara kalian merasa lamban datangnya rizki karena Jibril tadi memberikan wahyu kepada saya. Sesungguhnya tidaklah seorang di antara kalian keluar dari dunia melainkan rizkinya akan dipenuhi. Dipenuhi, Mas. Jangan khawatir. Oleh karena itu, fattakullah, bertakwalah kepada Allah di dalam mencari rizki. Maka yang paling penting, perbaikilah di dalam menjemput rezeki. Perbaikilah dalam menjemput rezeki. Yang penting usaha, yang penting tawakal. Soal hasil kita serahkan kepada Allah. Status kaya miskin itu kan bikinan manusia. Tidak ngaruh buat saya kalau memang tawakal sudah kita milikin. Makanya ya ikhwan, diteruskan oleh Rasulullah, jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan kau cari dengan cara maksiat, dengan cara melacur, menjual harga diri dan kehormatan. Sesungguhnya karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Allahu Akbar. Jangan. Ya ikhwan, di dunia yang pendek, mazra'atul akhirat, tempat cocok tanam akhirat, jangan disia-siakan dengan cara-cara maksiat kepada Allah. Rasul mengatakan, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku ini antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Sementara umur baza, sementara umur akhirah sangat panjang. Abadan khalidin, kekal. Apakah kita rela mengorbankan kekal untuk tujuan yang semu sedikit, yaitu dunia? Sayang, seribu sayang. Ya ikhwan, Rasul memotivasi kita untuk mencari rezeki. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah. Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut thair yaghdhu himasan wa yaruhu bitana. Kalau seandainya kalian betul-betul tawakal kepada Allah di dalam mencari rezeki, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti memberikan rezeki burung, pagi telinganya kosong berangkat kerja, pulang telinganya penuh. Perutnya penuh, anak 4 pun dikasih makan, anak 5 pun dikasih makan. Coba bayangkan Mas, ayam aja ditinggal pejantannya aja dengan anak 15 bisa hidup kok. Kita cuma 2, kadang-kadang kehilangan tawakal harus kita nyari dengan cara maksiat. Padahal Mas, rezeki dan jatah rezekinya manusia lebih banyak ketimbang hewan-hewan itu. Coba antum lihat burung, paling banter ulat, lele kotoran kita. Sekarang kita, apa yang tidak bisa masuk ke perut kita? Rumput, sayur, biji-bijian, buah-buahan masuk. Kalau sekarang burung-burung gereja itu yang kecil, itu kan makanannya cuma ngandelin keceran-keceran buangan makanan kita di jalan-jalan. Dan masya Allah cuma itu makanannya ya ikhwan. Gak ada burung itu kelaparan, wah ini enak, ada ketoprak ini. Ini enak, ini ada bakso, enggak. Tapi hadirin sekalian, dikatakan oleh Allah apa? Wa qalilun min ibadiy syakur, sedikit sekali hamba satuku ini yang bersyukur, yaitu manusia. Coba bayangkan hewan, kambing yang cuman jatah rezekinya rumput, nengok kanan kiri rumput. Enggak pernah dia itu ngelanggar makan makanan haram, apalagi kambing mau narkoba, enggak ada. Coba manusia racun diembat, narkoba dimakan. Itu manusia. Padahal adik-adik sekalian, kambing sapi dengan ikhlas kita sembelih, dagingnya kita makan. Kalau seandainya dibalik, udahlah manusia, saya aja yang baik, saya aja yang sholat. Lo yang gue sembelih, mau enggak? Oleh karena itu ikhwan, kunci rizki ayat kita miliki, di antara kunci rizki yang paling baik, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar dari seluruh kesulitannya dan diberi rezeki tanpa disangka-sangka. Yang penting kerja, mencari yang halal, insyaallah Mas. Yang halal itu banyak kok. Jangan antum tertipu dengan ucapan orang awam. Yang haram aja susah, apalagi yang halal. Hewan-hewan yang haram dengan yang halal banyakan mana? Kemudian anda tertaut dengan prinsip yang haram aja susah dicari, apalagi yang halal. Bohong. Dan tolong dicamkan ikhwan, ayu lahmin nabata min sukhtin fannaru awla bihi, darah daging mana saja yang tumbuh dari yang haram, neraka yang paling berhak untuk mengambilnya, api neraka. Bukankah antum semuanya pernah mendengarkan hadis Rasulullah, dzakara rajulan as'as akbar, menuturkan orang yang pakaian cumpang-camping, rambutnya awut-awutan, yamuddu yadaihi ila sama, mengangkat tangan tinggi-tinggi, ya Rabbi ya Rabbi, ya Allah, ya Allah. Fama mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, darah dagingnya tumbuh dari vitamin yang haram. Fa anna yustajab, bagaimana dikabulkan? Tidak berkahnya rumah tangga, tidak berkahnya kehidupan kita, karena terlalu banyak perkara-perkara, barang-barang haram yang masuk dan menjadi pakaian kita, ya ikhwan. Tolong dicamkan, kerjanya wanita tidak dilarang oleh Islam, asalkan memenuhi syarat. Satu, setelah menunaikan tugas rumah tangga dengan baik. Yang kedua, menjaga pakaiannya secara syar'i dan baik, menutup aurat supaya tidak mengundang fitnah perselingkuhan sesama teman kerja. Lalu yang ketiganya, tidak ikhtilat, tidak campur baur antara laki dan perempuan. Dan yang paling penting, ikhwan, kerja tersebut tidak bertentangan dengan fitrah perempuan. Saya tidak pernah mengomentari, jangan wanita kerja, mutlak. Tapi kalau kerja di angkat besi juga enggak boleh, loh, Mas. Kalau sekarang kerja bertentangan dengan fitrah wanita, dengan tubuh wanita, inilah yang kita permasalahkan. Oleh karena itu, tawaran soal kerja adalah hak masing-masing. Cuman saya ingin mengingatkan ibu-ibu, akhwat fillah, wanita yang kita sekarang soal dunianya. Ya ikhwan, pembahasan kita sekarang ini bukan hanya untuk wanita. Bahkan yang saya ingin tujukan pertama kali adalah anak Adam. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan Rasulullah mengingatkan di dalam hadis muttafaqun alaih, ma min abdin muslimin yastar'ihi Allahu ra'iyatun thumma yamutu wa yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa kana min ashabin nar. Tidaklah seorang hamba laki-laki muslim diberi amanah oleh Allah, baik berupa istri, anak, rumah tangga, atau amanah apa saja, kemudian ketika meninggal dunia, khianat, tidak amanah terhadap yang diberikan oleh Allah, maka dia meninggal dunia termasuk penghuni neraka. Ya ikhwan, baiknya wanita juga ada di pundak antum. Didiklah, binalah, arahkan kepada agama Allah yang mulia. InsyaAllah kita akan mendapatkan keuntungan untuk anak kita, rumah tangga kita, dengan baiknya istri kita, dengan solehahnya istri kita. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada siang hari ini bermanfaat, dan kita diajari oleh Allah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.